السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، هدانا الله وإياكم أجمعين. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia-Nya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul kembali, bersua kembali dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, yang hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di akhir ad-darsus sadis. Setelah itu mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya, dan hari ini juga kita akan dapat melanjutkan di ad-dars as-sabi', pelajaran ke-7. Tak terasa waktu terus berjalan dan kita telah sampai di pertemuan yang ke-15 seperti yang disampaikan tadi. Dan banyak sekali mufradat yang telah kita lewati, dan mudah-mudahan antum baik yang di studio maupun juga ikhwan dan akhwat di rumah seperti yang kita harapkan dan kita ulang-ulang melakukan murojaah di rumah. Kalau kita hitung dengan teliti, bisa jadi mufradat yang telah kita pelajari bisa sampai 100 lebih. Bagi ikhwan dan akhwat yang coba untuk menghitung, mungkin akan temukan lebih dari itu. Dan ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya kita dapat terus belajar, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelesaikan buku ini dan mencapai tujuan akhir daripada pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak syak bahwa memahami bahasa Arab adalah modal utama untuk kita memperdalam Al-Qur'an dan Sunnah serta ulumul Islam pada umumnya, karena ilmu ini di warisi turun-temurun dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini dengan wasilah bahasa Arab. Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab. Hadis-hadis Nabi SAW berbahasa Arab. Para sahabat Nabi SAW yang mewariskan ilmu ini kepada generasi tabi'in juga dengan berbahasa Arab, dan seterusnya. Hingga sampai ke tangan kita juga dalam berbentuk bahasa Arab. Dan alhamdulillah banyak orang yang telah memiliki pengetahuan bahasa Arab sehingga dapat menerjemahkan bahasa Arab ini menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, lalu menyebarkan ilmu-ilmu Islam dengan melalui bahasa kita. Tapi tentu lebih afdol dan lebih baik adalah kita dapat merujuk langsung ke buku-buku tulisan para ulama dalam teks Arabnya. Karena bisa jadi penerjemahan tidak cukup, karena sebagaimana tabiat manusia yang lemah, bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi ada kesalahpahaman atau kesalah terjemahan dalam satu kata, maka dinasihatkan untuk pelajari bahasa Arab ini dalam rangka untuk mendalami atau menggali ulumul Islam, ilmu-ilmu Islam dalam bahasa Arab atau teks Arab. Dan ikhwan wa akhwat fillah azakumullah, Nahnu wasalna fi safha tis'a wa thalathun. Sahih tis'a wa thalathun? Qara'na ad-dars as-sabi'. Qara'na ya akhi. Baik. Kita sampai di halaman 39. Tapi 39 ini untuk buku cetakan terbaru. Adapun antum yang mendapatkan buku cetakan lama, maka di halaman berapa akhi? Halaman 38. Ad-darsus sabi'. Ad-darsus sabi'u. Pelajaran ketujuh. Tadi sebelum kita masuk ke ad-darsus sabi', baki lana ba'd at-tadribat, ada beberapa latihan yang masih tersisa yang kiranya perlu diselesaikan terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan masuk ke ad-dars ar-rab afwan ad-dars as-sabi', pelajaran ketujuh. Taib illa ukhdi annahu nahnu wasalna fi at-tamrin ar-rabi', sekedalik at-tamrin ar-rabi', at-tamrin ar-rabi', ya, latihan keempat. Sahih al-jumal al-atiyah, hadha huwa. Naam. Amma ad-dars as-salis qara'nahu, at-tamrin as-salis aqsad, at-tamrin as-salis qara'nahu. Taib. Taib bakiya at-tamrin ar-rabi' wa at-tamrin al-khamis. Thumma ba'da dhalika al-kalimat al-jadidah. Taib. At-tamrin ar-rabi', latihan keempat. Unzuru ya ikhwan, unzuru at-tamrin ar-rabi', safha halaman 36. Sittatun wa thalathun, 36. Latihan 4 halaman 36. Antum ikhwan dan akhwat yang ada di rumah mempersiapkan membuka halaman 36. Bagi yang memiliki buku edisi baru, halaman 37. Sab'un wa thalathun, beda satu halaman. Sekali lagi, antum yang memiliki buku cetakan lama, maka ada di halaman 36. Bagi antum yang punya buku cetakan terbaru, halaman 37. At-tamrin ar-rabi', latihan keempat. Sahih al-jumal al-atiyah. Sahih. Mana sahih ya kan? Sahaha yusahihu. Tashihan. Tashih. Mengoreksi, memperbaiki. Sahih. Koreksi atau perbaiki. Al-jumal. Al-jumal jama' min. Al-jumlah. Al-jumal jama' min. Al-jumlah. Kalimat-kalimat. Al-atiyah. Al-atiyah berikut. Sahih al-jumal al-atiyah, koreksi atau perbaiki kalimat-kalimat berikut atau kalimat-kalimat di bawah ini. Jadi antum akan temukan kalimat-kalimat yang ada di bawahnya ini ada kesalahan. Ada kesalahannya. Antum diminta untuk mengoreksi. Nah, ini di sini menguji maklumat antum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang berkaitan dengan penggunaan hadza dan hadhihi. Ada yang berkaitan dengan sifat. Bagaimana sifat terhadap sifat yang sifat daripada isim mu'annas atau isim mudzakkar, bagaimana sifatnya? Dan insyaallah antum akan temukan di latihan ini. Baik, nabda, kita mulai. Sahih al-jumal al-atiyah. Wahid, haqibatu man hadha. Haqibatu man hadha. Al-jumlah huna ya ikhwan khati'ah. Al-jumlah huna khati'ah. Kalimatnya di sini salah. Al-matlub huna, yang diminta di sini adalah antum antusahhihu al-jumlah. Antum perbaiki kalimatnya. Bagaimana seharusnya? Haqibatu min hadhihi. Haqibatu min man? Haqibatu man hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Al-khata', kesalahannya ternyata di hadha, pengguna hadha. Seharusnya? Seharusnya hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Bukan haqibatu man hadha. Karena hadha ini kembali ke siapa ya kawan? Kembali ke mana hadha ini? Haqibah. Haqibah isim mu'annath, kata benda yang bersifat perempuan. Maka kita menggunakan kata tunjuk hadhihi, bukan hadha. Ahsantum. Itsnan. Taib ikra anta alan. Itsnan. Aswal thani. Soal kedua. الغرفة مفتوحة. نعم. الغرفة مفتوحة. الغرفة مفتوحة. انظر الجواب يا اخوان. الجواب ما شاء الله صحيح. نعم. الغرفة مفتوحة. أولاً الغرفة مفتوح. كنافة صلاة disini. كرنا مفتوح. untuk siapa? untuk الغرفة. الغرفة مؤنث. maka مفتوح harus مؤنث juga. Al-ghurfatu maftuhatun. Al-ghurfatu isim mu'annas. Karena ada apa ya Ikhwan di situ yang menunjukkan dia isim mu'annas al-ghurfa? Ada ternyata ta'amar butoh. Maftuhatun. Maka sifatnya juga harus mu'annas. Fahimtum? Al-ghurfatu maftuhatun. Bita'amar butoh. Ahsantum. Salata. Man yakra' salata? Anta ya akhi? هذا سيارة الطبيب. جيد. الجواب. هذه سيارة الطبيب. هذه سيارة الطبيب. ما شاء الله. أحسنت. بارك الله فيكم. انظر يا إخوان. أنتم لياد يا إخوان. Di sini mana kesalahannya? هذا. Ya benar. هذه. Karena هذه untuk menunjuk سيارة. Dan سيارة اسم مؤنث. Kalau هذا untuk اسم مذكر maka kita menggunakan هذه. Fahimtum ya ikhwan? Fahim. طيب arba'ah. Anta ya akhir karim arba'ah. Man? Tafadhal. هذه مفتوح. Sekali lagi ya akhi. هذه. هذه مفتوح. Sahih al-qira'ah ikhwan? هذه مفتاح السيارة. مفتاح السيارة. هذه مفتاح السيارة. سيارة. سيارة. أحسنت. طيب الجواب صحيح. هذا مفتاح سيارتي. طيب صحيح. هذه kita ganti dengan هذا. Apa sebabnya ya ikhwan? Karena miftahun mudzakkar. Miftahun isim mudzakkar. Maka kata tunjuknya harus juga mudzakkar. هذا لا تقول هذه. طيب احسنت بارك الله فيك. طيب الأخير خمسة. أين السيارة؟ هو في الشارع. أين السيارة؟ هي في الشارع. أين السيارة؟ هي في الشارع. دي مانا كسرانيا يا إخوان؟ دي مانا؟ هو هو هو. Karena هو itu kembali ke mana؟ سيارة. سيارة. Tapi ada kesalahan di sini. Ada bukan kesalahan. Di cetakan terbaru. Buku cetakan terbaru yang kita pegang di sini As-Sayyaratu. Adapun cetakan lama Al-Baqaratu. Al-Baqaratu. Maaf ya Mishil, antas sahih. Cetakan lama sekali lagi antum yang dan ini sebagian besar ikhwan dan akhwat punya buku cetakan lama, maka afwan di cetakan terbaru menggunakan kalimat As-Sayyaratu. Adapun di cetakan lama menggunakan kalimat Al-Baqaratu. Tapi tidak masalah karena kedua-duanya sama-sama isim mu'annas, sama-sama isim. Nah, sehingga jawabannya baik antum menggunakan dengan buku cetakan lama maupun cetakan terbaru, jawabannya tetap sama. Hiya. Aynal baqaratu hiya fisyari'i. Aynas sayyaratu hiya fisyari'i. Sama-sama hiya, alhamdulillah. Baik. Al-an at-tamrin al-khamis. At-tamrin al-khamis. Setelah ini mungkin kita akan berikan kesempatan bagi para mustami' untuk mencoba mengerjakan latihan. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Unzuru ya ikhwan. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra' waktub, ma mana iqra'? Bacalah. Waktub dan tulislah ma'a dhabti, dengan ad-dhab itu memastikan menentukan benarnya apa? Awakhiril kalimat, harakat akhir kata, dari kata-kata berikut. Di sini perintahnya ikra' waktub. Berarti antum yang di rumah dan juga ikhwan di studio, di sini PR antum sebenarnya harus ada dengan ditulis. Kalau katabtum ya ikhwan, antum tulis enggak di rumah? Nah, ikhwan di studio. La. Hadhihi mushkilah. Hadhihi mushkilah. Sudah minta sejak awal bahwa yang diminta ditulis, walaupun memang tidak bisa kita periksa, ikhwan dan akhwat yang di rumah mungkin tidak bisa kita periksa bagaimana hasilnya. Antum kalau ini sudah halaman berapa sih? Halaman 30-an sudah. Latihan-latihan mungkin sudah hampir bisa jadi diminta untuk PR menulis ini sudah banyak. Kalau antum rutin menulis dari sejak awal kita belajar sampai sekarang ini, antum cek halaman pertama antum tulis, tulisan antum lihat, lalu halaman terakhir yang antum tulis, antum akan menemukan perubahan insyaallah. Antum yang rutin menulis sesuai dengan perintah di buku ini, Antum lihat cek dari halaman pertama antum tulis, lalu lihat halaman terakhir yang antum baru kerjakan. Insya Allah antum akan temukan perubahan. Tentu bukan perubahan semakin jelek, bukan. Perubahan semakin semakin baik. Antum akan temukan tangan antum lama kelamaan semakin halus, semakin semakin ringan. Beda ketika menulis pertama kali bahasa Arab. Baik, sekali lagi ditekankan kepada ikhwan dan akhwat, baik yang di studio maupun di rumah, untuk mengerjakan PR menulis seperti yang diperintahkan di buku ini. Diusahakan, jika memang belum sempat sekarang ini, maka masih ada kesempatan, alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat. Maka mulai sekarang ini, maka antum, ikhwan, akhwat, di studio dan juga di rumah, antum bersungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dan mulai menulis. Baik, insya Allah. Ikhwan, insya Allah. Insyaallah. Nah, اكتب في الكراسة اكتب في الكراسة أنا نرسل لبكو تلس لا تكتب في في في الكتاب. طيب فيما إن شاء الله فيما لا لا. طيب لا لا. طيب التمرين الخامس. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. أنا منتا إخوان الاستوديو ساتو سأدم بات سؤال بس سني. طيب أنت يا أخي الكريم. هذا لمحمدٍ وذلك لحامدٍ وذلك لحامدٍ. أنتم لياد هذا لمحمدٍ. كنابا مجرور أخي. لماذا مجرور؟ كنابا كسرة. Ada lam, lam termasuk harful jar, memajrurkan isim setelahnya. Dan di sini tanda isim itu majrur adalah kasratain. Li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ahsant. طيب ما الفرق بين هذا وذلك يا إخوان؟ ما الفرق بين هذا وذلك؟ apa beda antara hadza dan dzalika? Hadza ini, dzalika itu. Hadza ini, dzalika itu. Dari segi makna. Lalu dari segi makna lain? Hadza qarib. Ismul isyara lil hadza ismul isyara lil qarib, kata tunjuk untuk yang dekat. Hadza untuk yang dekat. Dzalika untuk yang isyaratun lil ba'id. Ahsan. Untuk menunjuk benda yang jauh. Ahsantum. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tef. Ithnan. Fadal ya akhir karim. Ithnan. Rukmu thani. Nah. Liman hadihi. Hadihi li yasirin. Hadihi li yasirin. Ahsant. Liman hadihi. Hadihi li yasirin. Dimana yasir majrur? Kenapa yasir di sini tanda harakatnya kasertain? Karena ada lam. Walla min huruf al-jar. Lam itu bagian daripada huruf الجر. أحسنت. ثلاثة. فضل يا أخي الكريم ثلاثة. الحمد لله. وضح الحركات. أنت مسكين لقي يا أخي. برجلس حركاتنا. الحمد. الحمد لله. هي. مغاب هي. مجرور. أرى أدا. لام. أحسنت. أرى أدا لام. لله. لله. أحسنت. طيب أربعة. الله المشرق المشرق وال الله المشرق والمغرب والمغرب صحيح يا اخوان خطأ. الجواب خطأ لله المشرق والمغرب di situ memang tidak ada alif berarti menunjukkan itu bukan Allah tulisannya adalah لله المشرق والمغرب طيب احسنت بارك الله فيك فهمتم يا إخوان التمرين الخامس هذا فهمتم فهم إن شاء الله طيب. Ini sebenarnya latihan-latihan yang sering kita lakukan tapi di sini hanya 4 soal mungkin karena memang sudah sering diulang sehingga hanya 4 soal di sini. طيب الكلماتul jadidah ثم بعد ذلك نفتح فصل المستمع الكلماتul jadidah الكلماتul jadidah الكلمات ما معنى الكلمات يا إخوان kata-kata الكلمات jama' ada sekedarik Bala. Al-kalimat ini jama'. Jama'nya dari apa ini? Ikhwan mufradnya apa? Kalimah. Al-kalimatu bitta' marbutah. Al-kalimah. Al-kalimatu. Al-jadidatu, mana al-jadidah? Baru. Mengapa al-jadid pakai ta' marbutah? Mengapa al-jadidatu pakai ta' marbutah, ikhwan? Karena sifat untuk al-kalimat. Sifat untuk al-kalimah. Al-kalimat mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Fahimtum? Kaidahnya adalah as-sifatu tatba'ul mausuf. As-sifatu Tatba'ul mausuf. Sifat itu mengikuti sifat benda yang disifati. Afwan, sifat itu mengikuti benda yang disifati. Benda yang disifati mu'annas, maka sifatnya harus mu'annas. Sifat benda yang disifati muzakkar, maka sifatnya harus muzakkar. Faham tu? Insyaallah. Baik, mana qira' al-kalimat al-jadidah hadhi? Anta? Fadal. الكلمات الجديدة جديدة نعم المكواة الدراجة الملعقة القدر نعم البقرة نعم الفلاح الأنف الفم الأذن اليد الرجل الرجل الرجل طيب الشاي نعم الأم نعم الثلاجة أحسنت القهوة سريع نافذة أعد أعد نافذة نافذة نافذة النافذة النافذة جدا جدا طيب أعد أعد أعد يا أخي sekali lagi untuk ulang sekali lagi kalimat al-jadidah تفضل Al-kalimatul jadidah. Sekaligus ikhwan yang lain menerjemahkan. Ikhwan yang lain menerjemahkan. Al-mikwat. Mana al-mikwat ikhwan? Setrika. Setrika. Ahsan. Istamir. Ad-darajatu. Sepeda. Sepeda. Nah. Al-mil'aqatu. Sendok. Sendok. Al-qiduru. Panci. Priuk. Priuk. Kita lihat gambarnya bukan panci. Al-alat yutbakh fihi ta. Ma yutbakh fihi ta. Baik. Istamir. Al-Baqaratu. Nah, mana Al-Baqarah? Sapi. Nah, ada surat di surat kedua setelah Al-Fatihah Al-Baqaratu. Istamir. Al-Fallahu. Petani. Petani. Petani. Naam. Al-Anfu. Al-Fallahu untuk laki-laki perempuan? Laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau perempuan? Al-Fallahu. Al-Fallahatu dengan ta' marbutah. Ahsant. Istamir. Al-Anfu. Baik. Hidung. Al-Anfu mudzakkar atau muannas ya, ikhwan? Muannas. Al-Anfu muannas. لا مذكر الأنف مذكرة تقول هذا أنف lubangnya dua tapi ya benar lubangnya dua tapi tidak itu tidak dihitung bukan lubang tapi benda ini keseluruhan ini هذا أنف لا تقول هذه أنف استمر الفم نعم ما معنى الفم mulut طبعا هذا مذكر كذلك نعم مذكر ليس مؤنث طيب الأذن ما معنى الأذن؟ تلينة هذه أذن أو هذا أذن؟ هذه أذن لا تقول هذا أذن kenapa kita menggunakan هذه أذن؟ karena أذن مؤنث setiap anggota badan yang jumlahnya berpasangan maka dia مؤنث أحسن استمر اليد نعم tangan الرجل kaki Asyayu Teh nah. Sahih Al-ummu nah. Ibu As-sallajatu Kulkas Lemari asad Ahsan Al-kohwatu Kopi nah. Sari'un Cepat An-nafidatu Jendela Jiddan Sangat amat. Jiddan itu kalau diletakkan di belakang Jamilatun jiddan. Masya Allah. Hadihil kohwatu ladhidhatun jiddan. Mana hadihil kohwatu ladhidhatun jiddan? Kopi ini ladhidhatun. Lezat jiddan. Lezat sekali. Sangat lezat atau lezat sekali. Santun. Tep, bijanib al-kalimat al-jadidah huna, di samping di kata-kata baru ini, ada beberapa kata-kata baru lain sepertinya yang tidak masuk ke sini. Ada kata-kata baru lain yang tidak masuk di kotak ini. Apa sebabnya? Antara temukan ada, di sini ada, al-mashriku, al-maghribu. Hadi hatani kalimatani jadidatani. Ada sekadarik? Oh, leysat jadidah? Leysat jadidah. Leysat jadidah, atau labas. Nama mana al-mashrik? Al-mashrik. Timur. Al-maghrib. Barat. Al-Mashriq Barat. Al-Mashriq Timur. Al-Maghribu Barat. Ahsant. Nah, alamunaka kalimah ukhra. Ada kalimat, ada kata lain yang belum antum pahami, ikhwan? Nah. Taib, al-an. Rubama naftah. Al-Majalil. Mustami. Taib. Demikian ikhwatal Islam, bagi antum yang akan mencoba untuk mengerjakan latihan, kami persilakan untuk menghubungi line telepon 8236543. Kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana? Dari Umu Yusuf. Silakan, di mana? Di Cibarusah. Silakan. Baik, Umu Yusuf, ikra'i at-tamrin ar-rabi'. Haqibatu man hadhi. Haqibatu man ha ikra'i al-su'al awal. Baca dulu kalimatnya sebelum diperbaiki. Haqibatu min man hadha. Baik, ada jawab. Haqibatu man hadhihi. Ahsant. Isnan. Al-ghurfatu. Min fadliki udhkur ar-raqam. Disebutkan angkanya. Wahid, isnan. Isnan, sekarang isnan. Oh, gitu ya. Isnan. Nah. Al-ghurfatu maftuha. Maftuhun, nah. Al-ghurfatu maftuhatun. Ahsant. Salasa. Salis. Salasa. Salasa. Nah. Hadza sayyaratu. Hadza sayyaratun. Disambung. Hadza. Disambung. Hadza sayyaratul tabibi. Alif lam syamsi atau alif lam al-qamariyah ini? Syamsi. Al-tabib apa at-tabib bacanya, Ummu? Ayat at-tabib. At-tabib. Coba disambung sekali lagi. Hadza. Hadza sayyaratul. Hadza sayyaratut tabibi. Ahsant. Hadhihi sayyaratut tabibi. Ahsant. Arba. Ini Ustaz mau nanya, Ustaz. Ya. Ini kenapa haki batu bukan haki batun gitu? Ah, karena haki batu itu mudhafun, posisinya sebagai mudhafun. Masih ingat Ummu Yusuf? Mudhafun dan mudhaf ilaih. Mudhafnya ke man itu ya? Ah, mudhaf ilaihnya man hadza. Kalimat dua kata man hadza itu posisinya sebagai mudhafun ilaih. Dia majrur takdiran. Takdirnya dia majrur. Tidak terlihat majrurnya, tapi itu posisinya sebagai mudhafun ilaih. Sehingga hakibatu tidak boleh hakibatun. Oh, gitu. Ada ya. Mudhaf. Iya, iya. Nah. Terus sama yang ini nih. Hadhihi sayyaratu tabibi. Nah. Bukan tabibati gitu. La, tidak ada hubungannya. Tidak berarti tidak sama ya? Sekali berpengaruh dengan sayyarah. Oh, iya, iya. Jangan karena saya orang mu'anath maka tabibnya harus mu'anath. Tidak selalu. Ini tidak terpengaruh iya, dengan. Tidak nyambung, nggak ada, iya. Nggak bersambung. Tidak ada sama sekali hubungannya. Bisa, terus sama bisa. Syari'un itu Ustaz, artinya apa tadi? Syari'unnya mana ya syari'un? Oh, syari'un cepat. Cepat. Oh, cepat. Cepat. Ya. Umum ada dua soal lagi mau diteruskan atau cukup? Boleh. Nah, silakan arba'ah. Tanggung. Silakan Umum. Iya. Hadhihi mifahul. Hadhihi miftahul disambung. Sayyarati. Hadhihi miftahus sayyarati. Sambung. Hadhihi miftahus sayyarati. Naam. Hadha miftahus sayyarati. Mumtaz. Al-akhir, khamsa. Ainal baqaratu. Ainal baqaratu. Naam. Huwa fisayya. Huwa fisari'ain. Ainal baqaratu. Jawabannya? Hiya fissari'i. Hiya fissari'i. Ahsanti. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Umu Yusuf, kami persilakan di 8236543 bagi Anda yang akan mencoba latihan yang keempat pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dari mana? Dari Depok. Silakan. Silakan at-tamrin al-khamis. Latihan kelima. Ya. Hadhihi Muhammadu. Sekali lagi. Afwan, sekali lagi. Hadha atau hadhihi? Hadha Muhammadu. Wazalika Hamidin. Ada dua huruf yang tertinggal. Hadha li Muhammadin. Nanti lihat di situ ada lam sebelum Muhammad. Ya. Sekali lagi. Hadha. Hadza li Muhammadin wa zalika Hamidin. Li Hamidin. Li Hamidin. Baik, ahsant. Istamir, isnan, nomor dua. Di, langsung jawabannya apa soalnya, Ustaz? Langsung. Ini oh. Soalnya membaca. Oh, iya, iya. Harakatnya. Iya, iya. Liman hazihi Liyasirin. Taib. Salasa. Alhamdulillahi. Ahsant. Arba'ah. Masyriku wal maghrib. Sekali lagi afwan. Arba'ah. Lillahil masyriku wal maghrib. Lillahil masyriku wal maghrib. Ahsanti. Barakallahu fikum. Jazakillahu khair. Taib. Terima kasih. Taib. Kami persilakan kembali. Masih kita beri kesempatan bagi Anda pada kesempatan sesi pertama ini di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Dari Umi Iza di Bekasi. Silakan. Umi Iza, dibaca al-kalimatul jadidah yang dalam kotak itu. Al-mikwatu. Sekali lagi al? Al-mikwatu. Baik, mana al-mikwatu? Sendok. Al-mikwatu sendok? Setrika. Istamir, teruskan. Istamiri. Ad-darajatu. Naam. Al-mil'akutu. Tayyib. Al-kidru. Umu, sebentar, ana tanya. Yang betul yang mana? Hadha kidrun atau hadihi kidrun? Hadihi kidrun. Ahsanti. Istamir, teruskan. Al-baqaratu. Jayid. Al-fallahu. Jayid. Al-anfu. Naam. Al-famu. Ahsant. Al-udunu. Mumtaz. Al-yadu. Jayid. Al-rijlu. Ma mana al-rijlu? Kaki. Taib. Istamir. Asyayu. Taib. Ma mana asyayu umu? Teh. Ahsant. Al-umu. Naam. Al-salajatu. Jayid. Al-kohwatu. Naam. Sari'un. Ma mana sari'un? Cepat. Ahsan. An-nafidatu. Naam. Jiddan. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakillahu khairan. Pak Ustaz, ya. Mau nanya, Pak. Ya. Udah lama saya ingin nanya nomor 28, halaman 28. Halaman 28. Iftah afwan, ya, Khi. Iftah. Sama netum asyurun. Antum buka halaman 28. 26, Ustaz. 26. Ya, ad-darsul khamis. Ya, ini yang aina kitabu Muhammadin. Ya, aina kitabu Muhammadin. Ya. Dengan dua ala maktabil mudarisi. Soalnya apa ini? Terjemahnya? Maksudnya gini, Pak Ustaz. Ya. Ala maktabil mudarisi, kalau maktabinya ikut huruful jar, kan harusnya ala maktabi. Huruful jar tidak berpengaruh dengan alif lam. Tidak ada hubungan huruful jar dengan alif lam. Ala itu mempengaruhi harokat huruf terakhir isim setelahnya umu. Harful jar ala itu mempengaruhi harokat huruf terakhir. Apa huruf terakhir di sini kalimat maktab itu? Ba. Maka kasroh ala maktabil mudarrisi. Tidak ada hubungannya dengan alif lam. Tidak sama sekali berpengaruh ke alif lam. Jadi tidak alal maktabil mudarrisi, tidak. Karena kalau pakai alif lam, al-maktabil mudarrisi, berarti al-maktab itu benda yang disifati, al-mudarris itu sifat. Maka al-mudarris bukan sifat umum. Al-mudarris tidak bisa menjadi sifat. Guru tidak menjadi sifat. Berarti ini... Betul ini. Huwa ala maktabil mudarrisi, betul itu. Bukan, maksudnya gini Pak Ustaz, ini ya. Maktabil mudarrisi itu ikutnya penggabungan bukan Pak Ustaz? Al-mudarrisinya itu berpengaruh dari penggabungan. Al-mudarrisi, si sinnya majrur karena dia mudhafun ilaih. Adapun maktabi, dia majrur karena ada ala maktabil. Oh, gitu. Ala itu harful jar. Masih ingat temu di ini sebelahnya persis di halaman 25. Ini, Ustaz, cuman kan di atasnya ini ada ya. Huwa alal maktabi gunakan. Karena al maktabi di atas tidak ada mudhaf ilaihnya, tidak ada al-mudarrisnya. Dia berdiri sendiri alamat al maktabi. Hunaka lain lagi ya, ya? Hunaka bukan mudhaf ilaih, bukan. Taib, cukup? Iya, cukup. Semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kembali dua kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dengan siapa Ibu? Dengan Umu Nisa. Umu Nisa, silakan. Yang nomor berapa, Pak? Umu Nisa di mana? Sampai di mana tadi umu sebelumnya itu? Al-kalimatul jadidah. Teruskan umum. Belum selesai, singkat saya. Belum selesai ya? Sudah. Selesai sudah. Sampai syari'an. Taibidan at-tamrin ar-rabi. Ika begitu at-tamrin ar-rabi. Latihan keempat. Ulang dari awal lagi. At-tamrin ar-rabi. Rakam wahid ya. Rakam wahid taib. Haqibatu man hadha. Naam. Hadhi haqibatu man hadhihi. Ahsan. Al-ghurfatu maftuhun. Naam. Al-ghurfatu maftuhatun. Ahsan. هذا سيارة الطبيب هذه سيارة الطبيب ممتاز هذه مفتاح السيارة هذا مفتاح السيارة أحسنت أين البقرة أين البقرة أين البقرة أين البقرة نعم هو في الشارع هو في الشارع أين البقرة هي Ahsanti, barakallahu fikum, syukran, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan satu lagi bagi antum di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ari Cikarang. Pak Ari di Cikarang, silakan. Pak Ari di tamrin al-khamis, tafadhal. Iqra' waktub ma'a dhabti akhir al-kalimat. Ala li Muhammadin. Wadhalika li hamidin. Baik, Pak Ari dibaca angkanya Pak. Wahid. Wahid. Wahid. Hadza li Muhammad. Hadza li Muhammadin. Wadhalika li hamidin. Ahsanta. Isnan. Baik. Liman hadhihi? Hadhihi li Yasirin. Ahsanta. Salata. الحمد لله أحسنت أربعة أربعة لله المشرق والمغرب dibaca harokat kaf dan ba-nya Pak Ari لله المشرق والمغرب أحسنت بارك الله فيكم شكرا mau nanya kat ya haqibatu artinya apa haqibatu tas tas ya asisten Baik, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Terima kasih Bapak Ari di Cikarang. Al-an nadkhul fi darsin jadid. Nah, al-an nadkhul fi darsin jadid. Kita masuk ke pelajaran baru. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Pelajaran ke-7. Pelajaran ke-7. Ad-darsus sabi'u. استمع جيدا انظروا الى الكتاب واستمعوا جيدا انظروا الى الكتاب antum lihat semua bukunya واستمعوا جيدا dengarkan baik-baik man hadhihi hadhihi aminatu waman tilka ومن تلك تلك فاطمة تلك فاطمة هذه طبيبة وتلك ممرضة هذه طبيبة وتلك ممرضة bagi yang harakatnya agak sulit dibacanya antum kasih harakat هذه من الهند وتلك من اليابان هذه من الهند وتلك من اليابان هذه طويلة وتلك قصيرة هذه طويلة وتلك قصيرة من هذا من هذا هذا حامد هذا حامد ومن ذلك ومن ذلك ذلك علي ذلك علي أتلك دجاجة أتلك دجاجة لا تلك بطة لا تلك بطة Kita lanjutkan. Kita selesaikan sampai akhir. Ma tilka. Ma tilka. Antum lihat halaman 39. Ma tilka. Tilka baydatun. Tilka baydatun. هذه سيارة المدرس هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير وتلك سيارة المدير الساعة عباس هذه الساعة عباس هذه لا هذه ساعة حامد لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس تلك ساعة عباس لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس ذلك ديك وتلك دجاجة ذلك ديك وتلك دجاجة طيب نعيد من الأول kita lihat kembali dari awal الدرس السابع pelajaran ketujuh di pelajaran ini antum menemukan satu lagi kata tunjuk yaitu tilka Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari hadza lalu hadhihi dan dzalika. Sekarang sebagai penyempurna daripada isim isyarah di sini kita temukan tilka. Tilka yang artinya itu. Tilka artinya itu. Dan isim isyarah tilka ini isim isyarah lil mu'annas untuk perempuan tilka isim isyarah untuk mu'annas untuk perempuan atau benda yang bersifat mu'annas benda yang bersifat perempuan dan yang kedua tilka ini dipergunakan untuk isyaratun lil ba'id tilka ismu isyaratin lil ba'id tilka kata tunjuk untuk benda yang jauh Tilka dipergunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Jadi tilka ini pertama maknanya itu kata tunjuk untuk mu'annas untuk perempuan atau benda yang bersifat mu'annas benda yang bersifat perempuan. Lalu kedua tilka dipergunakan untuk benda yang jauh. Tilka dipergunakan untuk benda yang jauh. Tilka dipergunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Dan ini mirip dengan zalika. Zalika dan tilka sama-sama ismani isyaratani lil ba'id. Kata tunjuk untuk benda yang jauh. Zalika dengan tilka. Akan tapi bedanya, zalika untuk muzakkar, untuk laki-laki atau ismun muzakkar atau kata benda yang bersifat muzakkar. Adapun tilka untuk mu'annas. Untuk Mu'annas untuk perempuan atau benda yang bersifat perempuan. Faham tum ya kawan? Baik. Diingatkan kembali mana hadza? Hadza. Maknanya hadza? Ini. Untuk menunjuk benda yang dekat. Dan ini dipergunakan untuk menunjuk benda muzakkar atau mu'annas? Muzakkar ya akhil kirim. Hadza untuk muzakkar. Adapun untuk mu'annas kita gunakan hadhihi. Hadza dan hadhihi maknanya sama artinya? Ini. Apa bedanya antara hadza dan hadhi? Hadhi untuk mu'annas. Hadza untuk laki-laki untuk muzakkar. Ah, di sini tilka. Sebelumnya zalika. Zalika dan tilka. Ma mana zalika atau tilka? Itu. Maknanya sama, itu. Apa bedanya antara zalika dan tilka, ya kawan? Zalika jauh. Zalika untuk benda muzakkar. Tilka untuk mu'annas. Yang kedua, Zalika dan tilka sama-sama digunakan untuk benda yang jauh. Ini kebalikan daripada hadza dengan hadhihi. Fahimtum? Fahim. Baik. Alan istami' thumma karir. Istami'u thumma kariru. Dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Hai ya ikhwan. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Naam, ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Man hadhihi? Man hadhihi? Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Terjemahkan, akhi. Man hadhihi? Hadhihi aminatu. Siapa ini? Ini aminah. Ahsantum. Waman tilka? Waman tilka? Waman tilka? Waman tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Terjemah, akhi. Antum terjemahkan. Dan siapa itu? Itu Fatimah. Itu Fatimah. Hai ikhwan. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. Wa tilka mumarridatun. Wa tilka mumarridatun. Wa tilka mumarridatun. Wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Tarjim ya, akhi. Ini dokter dan itu perawat. Perawat. Nah, tadi di sini untuk perempuan apa untuk laki-laki ini? Perempuan. Perempuan. Dokter perempuan dan perawat perempuan. Semuanya menggunakan ta' marbutoh dan isim isyarah hadhihi dan tilka. Ya, ikhwan. Hadhihi minal hindi. Hadhihi minal hindi. Wa tilka minal yabani. Wa tilka minal yabani. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Terjemah anta ya akhil kirim. Ini min? Ini India. Min, mana min? Dari. Dari, al hind? India. India. Terus, istamir? Dan itu dari Jepang. Dan itu dari Jepang, hai akhwan. Hadhihi tawilatun. Hadhihi tawilatun. Wa tilka qasiratun. Wa tilka qasiratun. Terjemah anta ya akhil kirim. Ini tawilatun. Ini panjang dan itu tinggi. Ini tinggi dan itu pendek. Pendek. Tawilatun juga bisa bermakna panjang. Panjang, tapi di sini karena orangnya yang dimaksud adalah orang, maka tinggi. Hadhihi tawilatun. Wa tilka qasiratun. Yang mana yang tawilatun? Al-Hind atau al-Yaban? Al-Hind. Alladhi min al-Hind. Tapi tidak. Aminah. Aminah? La. Mudhakkar. Muannats atau mudhakkar? Sah, muannats. Muannats. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. As-suwar. As-surah hadhihi. As-surah hadhihi li man hadha. Gambarnya ini untuk. Kita salah persepsi juga semua ini. Baik. Tapi di yang cetakan lama tidak ada gambarnya? Tidak ada. Tak ada gambarnya adalah itu lebih jelas. Cetakan lama lebih jelas. Oh gitu. Pendek dan tinggi terlihat jelas itu cetakan lama. Cetakan terbaru ini malah justru agak sulit. Masya Allah. Baik, ayo istamir ikhwan, kita teruskan. Man hadha? Man hadha? Hadha Hamidun. Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Dzalika 'aliyyun. Al-ma'na ma'ruf insyaallah. Maknanya ana yakin antum semua paham. Insyaallah. Kita lewatkan. Atilka dajjajatun. Atilka dajjajatun. Afwan, kita perbaiki nadanya. Atilka dajjajatun. Atilka dajjajatun. La tilka battatun. La tilka battatun. Ma mana dajjajatun? Ayam. Battah. Battatun. Bebek. Bebek. Anda lihat gambarnya battatun. Ada gambarnya dicetakan nama? Ada insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ma tilka? Ma tilka? Ma tilka? Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Tilka baydatun. Tilka baydatun. Ma mana ma tilka? Apa itu? Apa itu? Itu telur. Itu telur. Nah, tilka di sini berarti menunjukkan benarnya dekat apa jauh ya, ikhwan? Jauh. Jauh. Ahsantum. Hayya. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Wa tilka sayyaratul mudiri. Baik, tarjim anta ya akhil kirim. Ini mobilnya. Mobil siapa? Guru. Naam. Dan itu mobilnya al-mudir. Direktur, Ataib, direktur atau kuasa. Santa. Ayah kawan. As-sa'atu Abbasin hadhihi. As-sa'atu Abbasin hadhihi. La hadhihi sa'atu Hamidin. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Kita sambung. La hadhihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. La hadhihi sa'atu Hamidin, wa tilka sa'atu Abbasin. Tidak ada wa di situ. Entabih, ikhwan. Entabih, perhatian. Taib al-akhir. Zalika dikun. Zalika dikun. Wa tilka dajjajatun. Wa tilka dajjajatun. Ya, sepertinya di sini dibacanya tidak pakai tasdid. Taib, tidak mengapa. Tidak. Antum pilih dajjajatun atau dajjajatun. Maafi, masyikilah. Sekali lagi, ikhwan. Zalika dikun wa tilka dajjajatun. Zalika dikun wa tilka dajjajatun. Taib. Ikhra anta ya akhir kirim. Ini awal, antum baca. Fahim itu al-makna, ikhwan? Antum paham maknanya? InsyaAllah. Ada pertanyaan mengenai makna kalimat? Maafi, masyikilah. Maafi, masyikilah. Taib. Man hadihi. Nah. Hadihi aminatu. Ah, aminatun atau aminatu? Aminatu. Aminatu. Ahsant. Waman tilka, tilka Fatimatu. Jayid. Hadihi tabibatun. Naam. Wa tilka mumarridatun. Ma mana tabibatun? Dokter perempuan. Ma makna mumarridatun? Perawat perempuan. Ahsant. Hadihi minal hindi, wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Taib. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Taib. Atilka dajjajatun? La tilka battatun. Taib, yakfi. Istamir anta akhir kirim. Ma tilka? Tilka baydatun. Ahsant. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. وتلك سيارة المدير. جيد. ما معنى بيضة؟ تلور. تلور. نعم. أساعة عباس هذه؟ لا، هذه ساعة حامد. تلك ساعة عباس. جيد. ذلك ديك وتلك دجاجة. أحسنت. طيب نعيد من الأول. أنت يا أخي الكريم. أنت يا فرهين. من هذا؟ من هذه عفوا؟ Nah, minal awal dari pertama. Man hadihi, hadihi aminatu. Wa man tilka, nah, tilka fatimatu. Jaid. Hadihi tabibatun, wa tilka mumarridatun. Sekali lagi, akhi, a'id. Hadihi tabibatun, wa tilka mumarridatun. Taib. Hadihi minal hindi. Watilka minal yabani. Sekali lagi, watilka. Watilka minal yabani. Ahsan. Minal yabani. Taib. Hadihi tawilatun, watilka qasiratun. Ahsan. Man hadha? Hadha Hamidun. Naam. Waman dhalika? Dhalika Aliyun. Ahsan. Atilka dajajatun? La. Tilka battatun. Ma makna battatun? Bebek. Bebek. Istamir anta yahi. Ma tilka? Tilka baydatun. Ahsan. Hadihi sayaratul mudarisi. Sekali lagi yahi. Hadihi sayaratul mudarisi. Ra'nya di tasdid. Mudarisi. Hadihi sayaratul mudarisi. Naam. Wa tilka sayaratul mudiri. Ahsanta. أساعة عباس هذه؟ نعم. لا، هذه ساعة حامد. تلك ساعة عباس. جيد. ذلك ديك وتلك دجاجة. أعيد يا أخي مرة أخرى. ذلك ديك وتلك دجاجة. ما شاء الله. تمام. أحسنت. بارك الله فيك. طيب نفتح المجال للمستمع. Baik, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, kami persilakan untuk antum di line 8236543 untuk kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, silakan dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Endang. Silakan. Ibu Endang, silakan dibaca dari awal, Bu. Iya. Abar susabi man hadhihi. Naam. Hadhihi aminatu. Sant. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Jadi, mana tilka? Itu. Itu. Untuk perempuan, untuk laki-laki, Bu Endang, untuk tilka? Mu'annas. Untuk mu'annas. Ahsan. Istamiri, teruskan. Hazihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Sekali lagi, Ummu. Hazihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Mumarridatun. Mumarridatun. Ra-nya tidak dipanjangkan. Ahsan. Istamir, istamiri. Hazihi minal hindi wa tilka minal yabani. Sant. Hazihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ahsant. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man zalika? Zalika Aliun. Baik, Ummu, ada yang ditanyakan makna kalimat? Enggak ada, Ustaz. Baik, ahsanti. Barakallahu fikum. Syukur, ya. Syukran. Cukup. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan di 8236543 kesempatan untuk antum untuk membaca Ad-Darsus Sabi' pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana, Ibu? Dari Ibu Ita. Silakan, di mana? Bu Ita, ada bukunya, Bu? Ya. Ada, Ustaz. Ya, silakan. Sambung yang tadi. Iya. Atilka dajajatun. Naam. La tilka batatun. Batatun. Batatun. Mana batatun? Bebek. Bebek, ahsan. Ma tilka. Naam. Tilka baidotun. Jayid. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Diterjemahkan umum. Apakah ini mobil? Sebentar, apakah? Ini mobil guru. Naam. Dan itu mobil direktur. Ahsan. Asa'atu Abbasin hadihi. Naam. La hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'ati. Tilka sa'atu Abbasin. Jaid. Zalika dikun. Panjang dalnya. Oh iya. Zalika dikun. Watilka dajajatun. Mumtaz, barakallahu fikum. Ada yang tanyakan kamu? Mau tanya, Ustaz. Ya. Pertama saya ketinggalan arti maksuru. Itu apa ya, Ustaz? Maksuru. Yang halaman 14, heeh. 14, mana? Kita kembali ke kelas Iftah 14 ya, Khi. At-Tabu'a al-Qadimah, sedangkan yang lama? Pecah itu ya. 14. Terbuka ya, Ustaz. Halaman 14. Yang di dalam kotak, yang kata-kata baru. Sedang saya cari halamannya. 14. Maksurun, iya. Pecah atau patah. Oh, patah. Maksurun pecah atau patah. Pecah atau patah. Baik. Terus satu lagi, Ustaz, ya. Kalau untuk kamus bahasa Arab yang bagus itu yang mudah untuk orang awam gitu, yang untuk pemula apa ya, Ustaz? Untuk pemula yang anak tahu itu kamus Mahmud Yunus. Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu tidak terlalu besar, tapi itu mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang populer, sehingga mungkin itu pantas dimiliki oleh setiap muslim. Oh gitu, Ustaz. Baik, cukup ya, Ibu. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Satu atau dua kesempatan bagi antum di 8236543. Dan diminta ini, Ikhwan. Bawa-bawanya. Nah, kami persilakan kembali di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan akh siapa ini? Dengan Satria di Nalogong. Oke, apa halok akh Satria? Iya. Alhamdulillah. Sudah lama enggak ada suara antum nih. Iya, susah masuk akh. Nah, baik. Satria, antum baca dari awal. Man hadha? Iya. Man hadhihi, afwan, bukan man hadhihi. Man hadhihi? Naam. Hadhihi Aminatu. Naam. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Naam. Hadihi tabibatu wa tilka mumarridatun. Jayid. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ahsant. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ma mana tawilatun? Tinggi, Ustaz. Qasiratun? Pendek. Ahsant. Man hadha? Hadha Hamidun. Naam. Wa man dhalika? Dalika aliyun. Naam. Atilka dajajatun. Ait ya Satria, atilka. Atilka dajajatun. Atilka dajajatun. Naam. La tilka batatun. Sekali lagi. La tilka batatun. Ahsan. Ustaz, teruskan. Ma tilka. Naam. Tilka baydatun. Ahsan. hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ahsant. As-sa'atu Abbasin hadhihi. La, hadhihi sa'atu Hamidin tilka sa'at tilka sa'atu Abbasin. Jayid. Dhalika dikun wa tilka dazzadatun. Jimnya sekali lagi, ah, Satria. Dhalika dikun wa tilka dazzadatun. Jimnya dazzadatun. Dazzadatun. Santa, barakallahu fiik. Ada soal? Ada pertanyaan? Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Akh Satria, satu lagi bagi Anda yang akan membaca ya, Darsus Sabi ya. Assalamualaikum. Nah, yang terakhir silakan. Silakan. Iya. Mari awalmu, silakan. Iya. Man hadza? Hah? Man hadzihi? Man hadzihi? Baik. Man hadzihi? Hadzihi Aminatu. Naam. Wa man tilka? Naam. Tilka Fatimatu. Jayyid. Hadzihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Jangan ditahan sore, mumarridat dilepas. Wa tilka mumarridatun. Taib. Hazihi minal hindi wa tilka minal yaban. Sekali lagi umu, wa tilka minal yaban. Yabani. Minal yabani. Taib. Hazihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man haza? Haza Hamidun. Jayid. Wa min zalika? Wa man zalika? Naam. Zalika Aliyun. Jayid. Atilka dajajatun. Jayid. La tilka battatun. Afwan, sekali lagi. La. La tilka battatun. Toknya pendek. Battatun. La tilka battatun. Jayid. Ma tilka? Tilka baydatun. Naam. Hazihi sayyaratu. Sayyaratu. Hazihi sayyaratu mudiri mudarrisi. Naam. Mudarrisi wa tilka sayyaratu mudiri. Naam. As-sa'atu Abbasin hazihi. As-sa'atu. As-sa'atu Abbasin hazihi. Jayid. La hazihi sa'atu Hamidin. Naam. Tilka sa'atu Abbasin. Naam. Zalika dikun. Watilka dajajatun. Taib, barakallahu fikum. Cukup. Syukuran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Ustaz, kita tutup untuk dari telepon. Kita ada kesempatan Ustaz untuk beberapa pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ya. Dari Ummu Zainab di Cikarang. Ya. Ustaz, yang benar asyamsu jamilun atau jamilatun Ustaz? Asyamsu jamilatun, karena antum lihat di Al-Qur'an, wasyamsu wasyamsi waduhaha. Nah, berarti karena ha-nya di situ kembali ke ya? Asyams, maka nah. Dia mu'annas. Maka hadhihi syamsun atau asyamsu jamilatun. Nah, wallahu a'lam. Baik. Untuk selanjutnya dari Abu Fahmi. Ustaz, untuk latihan nomor 5 yang bunyinya liman hadhihi dan hadhihi li yasirin, nah. Kok pakainya hadhihi bukan hadha? Alhamdulillah. Yang tadi yang Ikra waktub hadha li Muhammadin wa dhalika liman hadhihi, kemudian hadhihi liyasirin, kenapa pakainya hadhihi bukan hadha begitu? Karena hadhihi itu kembalinya ke benda yang ditunjuk, jadi di sini tidak ketahui ya. Iya, bukan kembali ke yasir. Nah, jadi punya siapa ini, ininya itu bukan kembali ke yasir, jadi dia menggunakan hadhihi. Mungkin benda yang ditunjuk itu oleh penanya ini adalah mobil, benda mobil yang bersifat mu'annaf. Ya, bisa as-sayyaratu, bisa as-sa'atu, antum. Ini antum, saja, ya? Antum takdirkan lah bagaimana itu. Bisa juga kalau misalnya bendanya mudzakkar ya hadza saja. Iya, hadza. Demikian untuk Abu Fahmi. Kemudian untuk selanjutnya dari Pak Toto di Ciracas. Ustaz, di halaman 33 tertulis liman hadzihi. Hadhihi li Khalidin. Sebentar, ana lihat dulu halaman berapa? 33. 33. Kemudian di halaman 37 tertulis hadza li Muhammadin. Apa perbedaan dari penggunaan hadza dan hadhihi di kedua tempat tersebut? Seperti jawaban yang soal berikut, soal yang tadi Abu Fahmi tadi. Hadhihi tadi kembali ke benda yang ditunjuk. Maka tergantung penanya, kalau benda yang ditunjuk itu muzakkar, maka dia menggunakan hadza. Liman hadza. Kalau benda yang ditunjuk muannats, maka dia menggunakan liman hadzihi. Paham, Tom? Iya. Baik. Nah, kemudian dari Bakrin di Cibarusa. Ustaz, mengapa nama perempuan Doma ya, sedangkan nama laki-laki Domatain? Contohnya Fatimah. Tidak semua nama, ada nama-nama laki-laki juga tidak tidak dengan Domatain. Nah. Hamzatu, bukan Hamzatun. Tapi nanti insya Allah babnya akan dijelaskan nanti di bagian-bagian akhir buku ini insya Allah. Nah, sabar sedikit. Taib, cukup Ustaz. Taib, syukran. Alhamdulillah hari ini sudah kita baca ad-dars as-sabi' dan insya Allah dengan izinnya kita akan baca latihan-latihan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi dengan tidak bosan-bosannya ana mengingatkan untuk muraja'ah. Dan sekali lagi tadi ana sudah peringatkan untuk mengerjakan soal-soal yang diminta untuk ditulis. Memang tidak terlihat oleh ana bagaimana apa namanya kemajuan antum. Tapi antum nanti bisa lihat sendiri kemajuannya. Antum kalau antum rutin mengerjakan PR-PR yang diminta untuk ditulis seperti ikra waktub tadi misalnya, baca dan tulislah. Antum sudah baca. Nah, sekarang giliran untuk ditulis. Karena yang ana ingatkan dari awal bahwa pembelajaran bahasa Arab itu di sini kita menggunakan cara yang mengusahakan agar menyeluruh kemampuan bahasa antum semuanya antum kuasai, mulai dari istima' mendengar, lalu al-muhadatha berbicara, kemudian al-qira'ah membaca, lalu al-kitabah menulis. Maka memang tidak terlihat al-kitabah antum di ana, tapi kalau antum bisa maka antum cek, antum kalau sudah antum kerjakan halaman-halaman sebelumnya, antum cek halaman pertama antum tulis, lalu lihat halaman terakhir antum yang antum kerjakan sekarang ini. Antum insya Allah akan temukan perubahan yang signifikan, perubahan yang insya Allah berpengaruh besar. Nah, insya Allah nanti ke depan nanti antum kalau antum sering mengerjakan maka akan bertambah kemajuan-kemajuan yang antum lihat. Demikian dari ana. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.